الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Dan kita masih melanjutkan bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar permasalahan al-hibah dan al-atiyah. Telah kita sebutkan bahwa al-hibah termasuk di antara amalan yang disyariatkan. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang permasalahan hibah, bahwa al-hibah termasuk di antara satu amalan yang dianjurkan berdasarkan dalil dari kitab Allah, dari sunnah dan ijma' al-ulama secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahadaw tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, yang demikian akan menumbuhkan rasa saling cinta di antara kalian. Dan telah kita jelaskan arkanul hibah, bahwa ada lima rukun yang disebutkan oleh para ulama, dan empat perkara di antara kelima tersebut merupakan hal yang disepakati oleh para ulama. Ada satu hal, ada satu poin yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kalau kita sebutkan bahwa rukun yang pertama dari arkanul hibah, yaitu sesuatu yang diberikan berupa barang atau yang semisalnya, yaitu sesuatu yang halal untuk diperjualbelikan. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kullu ma sahha bai'uhu sahhat hibatuhu, segala sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan berarti sah untuk dihibahkan. Dan para ulama menyebutkan bahwa barang yang dihibahkan adalah barang yang terpenuhi padanya empat sifat. Barang yang dihibahkan adalah barang yang terpenuhi empat sifat padanya. Sifat yang pertama, barang tersebut mamluk, barang yang dimiliki. Apabila barang tersebut bukan barang dimiliki, tidak boleh dihibahkan. Seperti misalnya barang wakaf. Wakaf tidak bisa dimiliki. Wakaf telah diperuntukkan lillah subhanahu wa ta'ala. Sehingga wakaf tersebut tidak boleh dihibahkan. Jadi dia harus barang yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, barang tersebut ma'lum, sesuatu yang diketahui, jelas, bukan sesuatu yang majhul. Bukan sesuatu yang majhul yang dihibahkan. Yang ketiga, barang tersebut ada wujudnya, bukan sesuatu yang gaib, bukan sesuatu yang belum ada. Saya akan menghibahkan kepadamu apa yang terdapat dalam perut kambing ini. Tidak jelas. Semestinya dibiarkan keluar terlebih dahulu. Apakah dia keluar dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, baru dihibahkan. Sifat yang keempat, bahwa tidak ada pencegah. Tidak ada pencegah yang mencegah terjadinya perpindahan kepemilikan. Tidak ada yang mencegah dari terjadinya perpindahan kepemilikan. Apabila ada yang mencegah, maka tidak boleh dihibahkan. Misalnya barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan. Dia mengatakan, saya akan memberikan kepadamu motor yang digadaikan di tempat fulan. Maka barang ini tidak sah untuk diberikan, dihibahkan. Karena barang tersebut masih dalam status tergadaikan. Sehingga gadai termasuk yang mencegah terjadinya perpindahan kepemilikan kepada orang lain. Maka ini empat sifat yang harus ada pada barang yang hendak dihibahkan tersebut. Barang itu dimiliki, barang itu diketahui, barang itu hadir, ada wujudnya, dan tidak ada pencegah yang mencegah perpindahan barang. Kemudian rukun yang kedua yaitu wahib, yang memberi, yang menghibahkan. Adapun wahib yang memberi barang, disyaratkan yang memberinya adalah seorang yang memiliki barang tersebut. Seorang yang memiliki barang dan diperbolehkan baginya mengelola harta. Jaizun litasarruf. Dia memiliki barang itu. Dan dia pandai mengelola harta. Diperbolehkan. Adapun barang yang dia tidak memilikinya, misalnya barang yang diambil dari hasil ghasab. Dari hasil ghasab, dia ngambil harta orang, lalu dia menghibahkan kepada seorang. Padahal bukan hartanya, dia melakukan ghasab. Maka tidak sah hibah tersebut. Atau yang menghibahkan ini, al-wahib, tidak termasuk orang yang memenuhi syarat untuk mengelola harta. Bukan seorang yang jaiz at-tasarruf. Misalnya anak kecil. Demikian pula orang yang bodoh, yang tidak pandai mengelola hartanya. Maka dia tidak boleh menghibahkan. Rukun yang ketiga, al-mauhubu lahu. Yang diberikan kepadanya. Yaitu orang yang diberi barang tersebut. Itu disebut al-mauhubu lahu. Dan al-mauhubu lahu, orang yang diberi barang, adalah seorang yang sah untuk dihukumi dia memiliki sesuatu. Artinya dia sah untuk memiliki sebuah barang. Maka diperbolehkan, diberikan kepada siapa saja dari seseorang yang sah baginya memiliki sebuah barang. Sah baginya memiliki sebuah barang. Dan sah untuk dihukumi bahwa dia memiliki. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah dia anak kecil atau orang dewasa. Karena anak kecil boleh memiliki barang. Boleh memiliki barang. Ada seorang menghibahkan hartanya kepada anak yatim misalnya. Sah. Diperbolehkan. Berbeda halnya dengan yang memberi. Kalau yang memberi barang itu disyaratkan harus jaiz at-tasarruf, rasyid. Orang yang pandai mengelola barang. Tidak boleh anak kecil. Tidak boleh orang gila Tidak boleh orang yang safih. Ini kalau memberi. Tapi kalau yang diberi barang, boleh. Anak kecil, orang dewasa, orang gila, dia boleh. Untuk dihukumi dia memiliki sebuah barang. Orang gila ataukah seorang yang rasyid, maka sah baginya. Nah, maka tidak diperbolehkan untuk diberikan pada yang tidak sah untuk dihukumi dia memiliki sesuatu. Misalnya, saya ingin memberikan emas saya 100 gram kepada janin yang ada di dalam perut wanita ini. Belum ada wujudnya. Dia orang yang tidak sah untuk dihukumi dia memiliki sesuatu. Karena dia masih belum ada wujud, masih gaib. Maka tidak sah. Atau saya ingin memberikan kalung emas ini kepada kambing. Misalnya, dia ingin memberikan kalung emas kepada seekor kambing. Kambing tidak bisa memiliki. Dia hewan yang dimiliki. Gimana dia memiliki sesuatu? Maka ini syarat al-mauhub lahu. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat atau akad, rukun yang keempat, akad. Harus ada akad. Yaitu ijab qabul. Ijab qabul dari pihak pemberi kepada yang diberi. Pihak pemberi atau wakilnya. Kepada yang diberi atau wakilnya. Karena al-wakil hukumnya sama seperti hukum pemiliknya. Ini rukun yang keempat. Rukun yang kelima, al-qabd. Rukun yang kelima, al-qabd. Yaitu menguasai barang tersebut secara utuh. Menguasai barang itu secara sempurna. Yang dia tidak menguasai secara sempurna kecuali dengan cara qabd. Dan rukun yang kelima ini yang menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa qabd ini merupakan syarat. Syarat sahnya hibah. Yaitu dengan qabd menguasai secara utuh. Terjadi perpindahan kepemilikan secara utuh. Dan yang mensyaratkan qabd dari madhab Syafi'iyah dan salah satu riwayat dari Al-Hanabilah. Sebagian pendapat mengatakan bahwa qabd ini bukan syarat. Tidak disyaratkan. Mereka mengatakan sekedar akad, maka hibah itu sudah ditetapkan. Tidak boleh lagi ditarik, dibatalkan apabila telah terjadi hibah, terjadi ijab qabul, di mana yang diberikan telah menerima, terjadi ijab dan terjadi qabul. Maka dengan sekedar lafaz mereka mengatakan sudah cukup, tidak disyaratkan harus menguasai barang tersebut secara utuh. Menguasai barang tersebut secara utuh. Walhasil terjadi khilaf dalam permasalahan ini. Para ulama yang mengatakan tidak wajibnya qabd adalah pendapat al-Zahiriyah. Dan salah satu riwayat dari al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan yang mensyaratkan qabd diriwayatkan dari jumhur mayoritas para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dari Aisyah, dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang lainnya, mereka mensyaratkan bahwa qabad merupakan salah satu rukun yang harus ada. Apabila belum terjadi qabad, maka belum sempurna al-hibah. Belum sempurna hibah yang diberikan pada seseorang. Di sini berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, syurutul hibah, syarat-syarat hibah. Wa yata'allaqu bil hibati al-ahkamul atiyah, yang berkaitan dengan al-hibah beberapa hukum berikut. Yang pertama, an takuna min jaizit tasarruf wa huwa al-hurrul mukallafur rasyid. Bahwa hibah itu berasal dari seorang yang jaiz at-tasarruf, yang pandai mengelola hartanya. Dia seorang merdeka, dia seorang yang telah balig, dan dia seorang yang rasyid, yang memiliki kepandaian mengelola harta, sebagaimana telah kita terangkan. Yang kedua, ayyakunal wahibu mukhtaran, bahwa yang memberi hibah tersebut benar-benar dia memberikannya karena keridhaannya. Karena keridhaannya dia sendiri yang berkeinginan. Fala tasihhu minal mukrah, maka tidak sah pemberian dari orang yang terpaksa, yang dipaksa untuk memberikan barangnya. Tidak sah hukumnya. Yang ketiga, ayyakuna al-mauhubu mimma yasihhu bay'uhu, bahwa barang yang diberikan merupakan barang yang sah untuk diperjualbelikan. Fama la yasihhu bay'uhu la tasihhu hibatuhu. Barang yang tidak sah untuk diperjualbelikan, maka tidak sah untuk dihibahkan. Ini telah kita jelaskan faedah yang disebutkan oleh para fuqaha. Yang tidak sah diperjualbelikan, maka tidak sah untuk dihibahkan, dihadiahkan. Misal al-khamar wal-khinzir, seperti minuman keras, khamar. Demikian pula babi. Minuman keras, khamar, tidak boleh diperjualbelikan. Maka dihibahkan pun tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, hibahkan. Ada sebagian salah memahami dalam menyikapi beberapa barang-barang yang diharamkan diperjualbelikan. Mereka mengatakan, saya tidak menjualnya, tapi saya menghibahkan. Maka terbantahkan dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yang tidak sah diperjualbelikan, maka tidak sah untuk dihibahkan. Yang keempat, ayyaqbalal mauhubu lahu asyai'al mauhub. Orang yang diberi, dia menerima barang yang diberikan, qabul. Ini yang kita sebut ijab qabul. Ijab qabul termasuk di antara rukun hibah, bahwa yang diberi barang tersebut melakukan qabul, menerima barang tersebut. Li'anna al-hibata aqdu tamlik, faftaqara ila al-ijab wal qabul. Sebab hibah itu adalah akad kepemilikan. Kalau sudah dihibahkan, berarti telah terjadi perpindahan kepemilikan dari A yang memberi kepada si B yang diberi. Tidak boleh lagi kembali kepada A. Maka itu adalah barang statusnya kepemilikan. Fataqara ilal ijab wal qabul, sehingga membutuhkan ijab dari pemberi dan qabul dari yang diberi. Yang kelima, antakunal hibatu halatan munjizah. Bahwa hibah tersebut statusnya terlaksana. Dalam artian telah terjadi perpindahan kepemilikan secara utuh. Halatan munjizah. Ya, tidak boleh ada waktu tertentu diberi tempo waktu tertentu dalam kepemilikan, tidak boleh. Jadi kalau dihibahkan, berarti itu statusnya sudah menjadi milik yang diberi secara utuh. Li'annal na'am, fala tasihul hibatul mu'aqqatah. Tidak sah menghibahkan sesuatu dengan tempo waktu tertentu, ada batas waktunya, itu tidak sah. Misalnya dia mengatakan wahabtuka hadza syahran aw sanatan. Saya berikan padamu barang ini, saya berikan padamu mobil ini. Ya, hibah. Sebulan atau setahun. Ada masa berlakunya pemberian itu. Enggak boleh. Kalau dia sudah mengatakan saya memberikan kepadamu mobil ini, berarti sudah status milik. Nah, kalau dia mengatakan saya memberikan padamu ya sebulan atau setahun, berarti bukan hibah namanya. Tapi meminjamkan barang misalnya sesuai dengan kesepakatan. Li'annal hibata 'aqdu tamlik, karena hibah itu akad yang menunjukkan kepemilikan, terjadi perpindahan kepemilikan. Maka tidak ada batas waktu tertentu dalam hal kepemilikan barang. Fala tasihhu muaqqatatan. Maka tidak sah ada tempo, ada waktu, batasan waktu dalam kepemilikan tersebut. Yang keenam, an takuna bighairi 'iwadin li'annaha tabarru'un mahdhun. Bahwa hibah itu tidak boleh ada imbalan. Karena itu semata-mata derma. Seseorang berderma. Saya memberikan kepadamu mobil ini, tapi tolong berikan kepada saya uang 50 juta. Ya sama aja. Tidak boleh ada imbalan. Saya memberikan kepadamu motor ini, tapi tolong berikan kepada saya 5 juta. Ya berarti beli, jual beli itu namanya. Jadi tidak boleh ada imbalan. Imbalan tidak ada dalam hukum hibah. Jadi murni pemberian seseorang kepada yang lainnya. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah yang kita pelajari pada pertemuan kita di siang hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.